Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله على ما هريني. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis penjelasannya ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-99, bait yang ke-32 sampai 34, halaman 140. Halaman 140. 6. Ya, baca matanya dulu, Mas. Ya. Qala mu'alif rahimallah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu rabbillaha khaira maliki Musalliyan ala nabiyyil mustafa Wa alihil mustakmilin asyarafa Wa asta'inullaha fi alfiyah Maqasidun nahwi biha mahwiyah Tuqarribul aqsa billafdin munjazi Wa tamsutul badla biwa'din munjazi وَتَبْسُطُ الْبَدْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزِي وَتَنْتَدِي رِضًا بِخَيْرِ صُحْتِ فَائِقَةً أَلْفِيَ تَبْنِي مُؤْتِي وَهُوَ بِالسَّبَكٍ حَائِزٍ تَفْدِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلًا وَاللَّهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَةٍ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ الْكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ كَلَامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْتَقِيمٍ واسمٌ وفعلٌ ثم حرفٌ الكلم واحده كلمةٌ والقول عام وكلمةٌ بها كلامٌ قد يؤام بالجر وتنوين والنداء وآل ومسندٍ للإثم تمييزٌ حصل بتا فعلت وتسوي أفعلي ونوني أقبلن فعلٌ ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعلٌ مضارئٌ كل فعلٌ مضارئٌ يلي لم كيشم وَمَا دِيَ الْأَفْعَالِ بِالتَّامِسْ وَسِمْ بِالنُّنِي فِئْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّنِي مَحَلْ فِيهِ هُوَ اسْمُ النَّحْوُ صَحْوَ حَيَّهَلْ الْمُؤْرَبُ وَالْمَبْنِي وَالْإِثْمُ مِنْهُ مُؤْرَبٌ وَمَبْنِي لِشَبَهٍ مِنَ الْحُرُوفِ مُتْنِي كَشَبَهِ الْوَدْعِ في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفئل بلا تاثر وكافتقار أسلا ومؤرب الأسماء ما قد سلما من سباح الحرف كأرد وسمع وفئل أمر ومدي بنيا وعرب مضارئا إن أريا من دون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفذ wa kullu harfin mustahiqu lil bina wal aslu fil mabni ayusakana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haythu wasakinukam wa raf'a wan nasba ja'al wan raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fil nahwu lan ahaba wal ithmu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa bi dhammin wansiban fathan wajr kasran ka dhikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'ahu nabani namir warfa bi wawin wansiban bi alif wajaru wajarur biya'in ma minal asma asif min dakadu in subhatan abana fal wal famu haythul mimu minhu bana abun ahun hamun kadha kawahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi hadal akhiri wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa ta'iliyayi yanduru wa qasruha min taq min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rabi ayyudhafna la lil ya kaja'ahu abi kadatila bi al bil alifir fa'il mutanna wakila idha bi mudmarin mudhafan wusila kilta kada kasnani wasnatani kabna kabnaini wabnataini yajriyani wa tahluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawi wa biyajrur biyajrur wan sibi yajrur wan sibi waj warfa bi wawin wa biyajrur wan sibi salima jam'i amirin wa mun wa mudnibi. Jazakallah, Allahumma barik. Biar. Nah. Qala mu'allif rahimahullah. Itu kalau misalnya dari matan yang antum dapat itu ada kesalahan, nanti kesalahannya ditulis bagian depan. Jadi antum akan tahu kesalahan-kesalahan mana yang ada di kitab tersebut. Bukan hanya sekedar dibenarkan saja, tapi antum tulis, oh ini kesalahan di halaman pertama, mas. Di halaman pertama ditulis, oh ini ada kesalahan tulisan di halaman sekian. Jadi nanti setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita menyelesaikan, kita tahu, oh ini ada yang salah di sini. Nah, itu tariqahnya yang dicontohkan masyaikh, termasuk Syekh Shalih Al-Masyari Habibullah, ketika beliau menjelaskan idza wajadna al-akhta fil matba'i naktub fi awal safhah hatta na'lam fima ba'd ba'da intihaa' al-qira'ah aw ba'da intahina min ad-dars عرفنا أننا نكتب الخطأ من أول. Jadi kita jadi tahu apa kesalahan-kesalahan yang ada di kesalahan cetakan itu dari awal, mas. Ditulis di bagian awal sehingga nantinya ketika kajian kita sudah selesai atau kita bacanya sudah selesai, kita tahu oh kesalahannya di halaman sekian seperti itu, mas. Qala mu'allif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqaddimah Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musalliyan ala Nabiyyil Mustafa Wa alil mustaqbilina sharafa Wasta'inu Allah fi alfiyyah Maqasidun nahwi biha mahwiyyah Tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi Wa tabsutul badla biwa'din munjazi Wa taqtadi ridan bighayri sukhti فائقة ألف يتمن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وقول حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسبي سالما جمع عامر ومذنبي. Di sini kemarin alhamdulillah ya wa syukrillah ala nikmatillah tanggal 26 masuk ke 27 Rabiul Tsani, Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 29 November 2021 malam Selasa. Kita akan lanjutkan ini kita sampai di halaman 140. Kemarin kita masih membahas tentang apa? I'rabnya musanna. I'rabnya musanna. Nah, dan di sini tentang pengganti ya, menggantikan apa mas? Menggantikan alif. Musanna i'rab marfu'nya apa mas? Alif. Dalam keadaan majrur dan mansub dengan apa mas? Dengan ya. Nah. Nah. Kemudian qaluhu ba'da fathin qad udif. Kita membahas hari ini adalah ba'da fathin qad udif. Yani qad ulifa lughatan 'inda al-arab, fal arabu la yaksuruni. Ya. La yaksurun ma qabla al-ya fil musanna. بل يفتحونها فقولك مررت برجلين وأكرمت رجلين لأن ياء المثنى لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا احترازا من ياء الجمع لأن ياء الجمع ما قبلها يكون مكسورا فتقول في المثنى مسلمين ومنه قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأما في الجمع فتقول مسلمين Nah, untuk melihat di sini tentang tanda. Jadi ba'da fathin qad ulif. Setelah fathah qad ulif. Artinya apa? Setelah fathah itu qad ulif. Ulif maksudnya di sini qad ulifa lughatan 'inda al-Arab. Setelah fathah ba'da fathah itu alif. Jadi antum lihat misalnya qal arabu la yaksuruna, la yaksuruna ma qabla al-ya fil musanna. Ya, qad ulif, qad ulifa maksudnya qad ulifa di sini secara lughah indal Arab, menurut orang Arab, orang Arab itu la yaksuruna ma qabla al-ya, tidak mengkasroh apa yang sebelum ya fil musanna, dalam musanna. Ya, misalnya rajulaini, bukan rajulina tapi rajulaini, sebelum ya tidak dikasrohkan. Begitu juga ba'da fathah, maksudnya antum lihat di sini rajulani, ini kan rajulani. Ba'da fathin qad ulif. Setelah fathah baru alif. Itu untuk yang apa mas? Marfu musanna. Ingat mas? Nah, kalau yang di situ orang Arab tidak pernah ya yaksuruna ma qabla al-ya fil musanna. Tidak pernah mengkasrohkan apa yang sebelum ya dalam musanna. Bal yaftahunaha, namun malah justru memberikan fathah, memfathahkan. Kokolika, seperti perkataanmu marartu birajulaini, aku melewati dua laki-laki. Wa akramtu rajulaini, dan aku memuliakan dua orang laki-laki. Li'anna al-ya al-musanna la budda an yakuna ma qablaha maftuhan. Karena ya, ya, ya musanna, ya musanna itu harus apa yang sebelumnya harus maftuhan, harus difathahkan. Harus apa mas? Fathah. Kalau ya musanna sebelumnya harus apa? Fathah. Ya mas, insya Allah besok cariin satu ya. Insya Allah semangat ya. Ya insya Allah nanti ada kitabnya insya Allah. Enggak, sebenarnya beliau ada maksud barang itu biar kalau misalnya gini, gini langsung. Nah ya, long barik. Jadi kalau beliau agak sedikit semboyongan, itu dibantu. Mas, mas. Kajiannya mas. Ya. Nah. Nah. Itemnya jangan di downgrade. Jenengnya. Nah. Lianna ya al-musanna labudda an yakuna ma qablaha maftuhan. Karena ya musanna itu sebelumnya harus fathah. Harus difathahkan. Ihtirazan min ya al-jam'i. Ya, ini sebagai bentuk kehati-hatian untuk apa mas? Membedakan dengan ya al-jama'. Kalau ya yang menunjukkan jama', ma qablaha yakunu maksuran, itu harus dikasrohkan. Ya-nya harus kasroh untuk jama'. Paham enggak? Paham? Ini mas, kalau anak tuliskan di sini, ya, misalnya, contoh, ini kan rajulaini. Ar-rajulaini. Tintanya ini bukan tinta, Mas. Ini enggak set. Qaidul ilma bil kitab kan? Ikatlah ilmu dengan kitab. Nulis. Sekarang nulisnya kita maunya digital. Cuma tuh lihat di sini. Itu lah apa ini memang suatu mas harus ada kesabaran dalam program semua hal itu. Wait what? Gak perlu wait what mas. Malah kesuen. Jadi gini, ini kan rajulaini ini. Rajulaini. Nah, yang kita permasalahkan di sini, ini mas. Ini FS. Ya. Ini kalau ini enggak bisa, tapi muslim. Muslim ya, Mas. Al-muslimina li maini. Kemudian mus nah ini imina antum lihat di sini dan ini lihat ini dan ya ya ini yang musanna ini yang jamak muslimaini versus muslimina. Paham toh? Nah, kalau iya yang musanna maka harus fathah. Tapi kalau jamak ya-nya ya-ul jam'i sebelumnya harus kasroh. Itu bedanya itu, Mas. Ya. Fataqulu fil musanna muslimaini. Nah. Wa minhu qawluhu ta'ala ini firman Allah Ta'ala. Suf, antum lihat. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah berusaha untuk menjelaskan contoh dalil, contoh itu dari dalil Al-Quran. Dan itu contoh yang paling kuat, Mas. Kalau misalnya dikasih contohnya itu adalah dari Al-Quran, sudah, itu yang paling kuat. Gak ada contoh lainnya, Mas. Tidak butuh contoh yang lain. Ah, terus doa demo. Kita pira lo? Kita pira. Nah. lambat. Ya, lanjut-lanjut, Mas. Wazadakumullah harisan. Semoga Allah menambahkan anda semangat semuanya. Jadi di sini, di surat Al-Baqarah 128, Rabbana, Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini. Sebutannya apa? Dua muslim. Laka bagimu, wa min durriyatina. Dan dari anak keturunan kami. Wa amma fil jam'i, sedangkan di dalam jama'. Ya. Fataqulu muslimina. Antum lihat di sini, Mas. Ya-nya. Ya, ini ya. Ini apa? Sebelumnya kasrah. Kalau yang ini apa, Mas? Ya, sebelumnya apa? Fathah. Muslimaini dan muslimina sama dengan aneh yang anak tulis. Paham ya? Kemudian fasara al-musanna al-an yu'rabu katali. Maka musanna ini bisa di'irabkan sebagaimana berikut. Idza kana marfu'an bil alifi niyabatan anid dhammati. Maka kalau dalam qodain marfu'an, ini yang pertama, Mas. Tulis itu yang pertama. Dalam keadaan marfu dirofakkan itu dengan apa? Marfu'an bil alif. Bil alif. Niyabatan sebagai ganti. Anid dhammati sebagai ganti dari apa, Mas? Dhammah. Wa idza kana mansuban, dan apabila mansuban dinasabkan. Ya, ini yang kedua. Apabila dinasabkan fal fabil ya'i, maka fabil ya dengan ya. Niyabatan sebagai ganti dari anil fathati, dari fathah. Wa idza kana majruran, ini yang ketiga, ini mansuban yang kedua. Ini sekarang majruran fabil ya, maka dengan ya, masih dengan ya. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasroh. Sebagai dari kasroh. Maka ini masih dengan ya. Ini juga masih dengan ya. Ya. Wa ma ulhiqa bihi mislu. Apa yang disambung dengannya, maka sepertinya. Wa hadha huwa al-babu tsani min al-abwab allati kharajat tu anil asli. Kharajat ya. Wahada huwal babu, ini adalah bab asani, bab yang kedua. Minal abwabillati kharajat anil asli, dari bab-bab yang keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya apa, Mas? Bi harakati dhahira, dengan harakat dhahirnya. Kalau apa? Marfu ya dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan sukun, dan majrur dengan kasrah. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, kaifa arafna hada, bagaimana kita melihatnya, mengetahuinya? Qulna, kita katakan, min tattabu'il kalamil arab, dari follow up-nya perkataan orang Arab. Follow up-nya dari perkataan orang Arab. Ini yang pertama. Wa ulama'ul lughati ta'ibu ta'ban 'aziman fi talabil lughati, dan ulama-ulama bahasa itu mereka cuapek, Mas. Ya, ta'ibu, cuapek dalam apa? Capek yang ta'ban 'aziman, capek yang dahsyat, pol, keseli, fi talabil lughati, dalam apa? Talabil lughah, mencari bahasa. Hatta bahkan kana al-wahidu minhum yusafiru ila al-badiyati fi syi'afil jibali. Ya. Bahkan seorang dari mereka itu apa, Mas? Ulama ahli bahasa. Ya. Ulama ahli bahasa itu ini bahkan apa? Melakukan perjalanan, Mas. Ya, melakukan perjalanan ya. Yusafiru ilal badiyah, pergi ke pelosok-pelosok, Mas. Pelosok-pelosok di syi'afil jibal. Di dalam syi'af ini permukaan, di atas permukaan gunung-gunung, Mas. Seperti kalau gunung itu di atasnya ada kulitnya, maka dia berada di situ, Mas. Di atas gunung-gunung itu, Mas. Ah. Wa fi mahabitir rimal. Ya. Ini di bukit-bukit pasir, Mas. Bukit-bukit pasir. Yabhasu an arabiyyin wahidin. Mencari orang badui satu, orang badui. Suku pedalaman, Mas. Yas'aluhu an mas'alatin. Bertanya kepadanya tentang satu permasalahan. Bin nahwi, dalam hal nahwu. Dalam hal nahwu, Mas. Wa hadha min lutfillahi. Ini adalah kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Li'anna hadha yahfadul lughatal arabiyyata allati hiya lughatul Qur'an wal hadis. Karena ini, ya, orang-orang yang seperti itu, mereka senantiasa menjaga bahasa Arab. Ya. Di mana bahasa itu adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Fa hadani babani min al-abwab allati tanubu fiha al-hurufu anil harakati. Dan bab ini, dua bab ini, babani. Kalau anak punya baba, tapi ini babani, Mas. Ya. Betul lagi adiknya baba. Fahada babani, ya, minal abwa billati, dari bab-bab yang tanubu fiha, menggantikan di dalamnya hurufu. Huruf-huruf dari, ya, dari harokat-harokat. Karena ada mu'rab, ada mabni, kemudian apa, Mas? Musanna. Ya. Nah, sehingga kita masuk ke bait yang ke-35, Mas. Warfa biwawin wabiyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Nah, jadi di sini kita masuk pada apa, Mas? Ya. Karena bab yang sebelumnya kita bahas itu tentang pertama muqaddimah mu'alif, kemudian kalam wa ma yata'alaf minhu, kemudian al-mu'rab wal mabni. Nah, ini termasuk di situ. Nah, sekarang kita masuk pada bentar, Mas. Ini ya. Jadi di sini, Mas, kita ulangi. Warfa biwawin. Ya. Warfa biwawin wa biwa, warfa biwawin wa biya. Ya, yajrur wansibi saliman jam'i amirin wa mudnibi. Jadi rafa dengan wawu wa biyajrur, dan dengan ya nasabnya, dan nasabkan dengan ya salimnya jamak. Jamu amir wa mudnibi. Jamak amir dan mudnib. Mudnib yang berdosa. Dan wa nah. Jadi salim al-jam'i amir wa mudnibi. Salimnya jamak lafadz amir dan mudnibi yang menyerupai keduanya. Nah. Sehingga di sini bisa diulas sarahnya. Sarahnya, Mas. Hada huwa al-babu ath-thalithu min al-abwab allati tanubu fiha al-khuruj huruf fiha al-hurufu 'an al-harakati. Nah, sekarang masuk pada bab yang ketiga. Min al-abwab allati, dari bab-bab yang bisa menggantikan di dalamnya huruf-huruf dari harokat-harokatnya. Jadi yang aslinya harokat diganti dengan apa, Mas? Huruf-huruf. Wa huwa babu jam'il mudzakkar salim. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu apa, Mas? Apalah, ngerti pula? Jadi jamak mudzakkar salim ini, Mas, muslimun. Kemudian muslimani. Kemudian muslimuna. Nah. Muslimuna. Hada huwa al-babu thalithu min al-abwab allati tanubu fiha al-hurufu 'an al-harakat. Ini adalah bab yang ketiga dari bab-bab yang ya menggantikan di dalamnya huruf anil harokat, huruf-huruf dari sebagai harokat. Wa huwa babu jam'il mudzakkar salim, dan ini adalah jamak dari mudzakkar salim, Mas. Jami' mudzakkari salim. Wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang disambung dengannya, fa wa mustatsna, maka dia itu mustatsna. Mimma yurfa'u bi dhammati, dengan apa-apa yang dirafakkan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan fathah. Wa yujarru bil kasrati, dengan kasrah, menjarkan dengan kasrah. Fa qauluna, perkataan kita, jam'ul mudzakkari, jamak mudzakkar, Mas. Ihtirazun min jam'il muannas, ini sebagai bentuk kehati-hatian untuk membedakan antara jamak muannas. Nah, wa qawluna, perkataan kita, as-salim, yani alladhi salima fihi bina'ul mufradi wa lam yataghayyar fa kharaja bihi al-jam'u alladhi yataghayyar min ya yataghayyaru bihi al-mufradu kal a'rab al-a'rabi war-rijali wal-aqwami fa hadha la yurfa'u bil-wawi wa la yunsabu wa yujarru bil ya li'annahu laysa jam'a mudzakkarin saliman li'anna al-jumu'a tanqasimu ila qismain ya jumu'in la yaslum jumu' ya jumu'in ila qismain jumu'in la yuslimu mufraduha min at-taghyir la yuslim مفردها من التغيير عند الجمع فهذه خارجة بقوله سالما جمع وجمع لا يتغير مفردها وهي داخلة في قوله سالما جمع نعم salim al-jam'i. Nah, sekarang di sini qulhu irfa bi wawin. Rafa'kan dengan waw. Ainiyabatan anid dhammati, yaitu pengganti dari dhammah, Mas. Pengganti dari dhammah. Wa bi yajrur wansibi, dengan ya diajarkan dan dinasabkan. Ai niyabatan anil kasrati fil jarri, yaitu pengganti kasrah dalam hal jar. Dalam hal apa? Jar. Wal fathati fin nasabi misalu dzalika, dan nasab itu seperti yang demikian. Muslimun jam'uhu muslimuna. Jam'ul mudzakkarin salimin li'anna al-mufrada lam yataghayyar. Nah. Dan ini adalah jamak mudzakkar salim. Muslimuna ini jamak mudzakkar salim. Ya. Antum lihat cara baca, cara nulisnya, Mas. Jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Li'anna al-mufrada lam yataghayyar, karena mufradnya tidak berubah, Mas. Tidak berubah. Fal mimu, mim itu adalah madmumatun fil mufradi wal jam'i. Maka mim di sini madmumatun. Madmumah fil mufrad. Artinya di situ dijoinkan, ya, artinya digabungkan. Nah, artinya di situ juga dilipatkan. Kemudian walihada sumia jama' mudzakkar salim, maka ini disebut jama' mudzakkar salim. Fa in taghayyal mufradu, kalau berubah mufradnya, fa innahu la yu'tabaru jam'al mudzakkarin saliman. Oleh karena itu tidak dianggap itu sebagai apa? Jama' mudzakkar salim. Mitsul rajul. Ya, mitsul rajulin. Rajulin. Jam'uha, jamaknya adalah rijalin. Atau rijalun di sini boleh. Rajulun menjadi rijal. Ya. Tapi bahasa Arab yang enggak ada itu rizal. Ana sampai gede-gede. Rizal itu diambil dari apa? Ngeri-ngeri rasanya. Zak-zak. Hah? Oh? Ya. Zal maksudnya. Kalau harusnya apa? Rizal, Mas. Rizal. Enggak, kebalikan, Mas. Yang itu biasa orang-orang Syria atau Yordan yang sebelah sini, itu kalau misalnya memanggil za itu jadi ja. Orang Mesir yang sebelah sana, selatan, itu juga Rizal itu menjadi Rizal. Tapi gak ada Rizal, ditulis Rizal itu gak ada. Atau coba lihat di kamus itu, Rizal. Ayo, anu sudah diadaptasikan, Mas. Dan kalau disebutkan Rizal itu juga enggak ada la nata'ij, enggak ada hasilnya, enggak ada. Komus-komus Rizal enggak ada. Tapi itu kan kebalik. Ya. Enggak ada hafiz. Ini jim jadi za itu jauh lebih dahsyat. Ya. Jadi lahannya lebih jelas jalim. Qawmina 'ala rizal. Waduh. Ini ya. Kalau disebutkan dalam komus ya. Tentang enam. Ya, nah ini kalau burzul, burzulu ad-dahmu minar rijal, burzul namanya, tak roh zakla, ad-dahmu yang gede minar rijal dari laki-laki, nah ini burzul. Jadi, ya orang sesuai bahasa mas, rijal. Jadi, nanti orang yang ngalamin jadi ngalamin. Kalau semuanya dibenarkan maka tidak ada lahan dalam bahasa Arab. Ya nek salah ya salah. Ya apa boleh buat kan itu bagian ya. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada orang-orang yang mempunyai nama Rizal, ya semoga Allah Azza Jalla memudahkan lisan untuk mengetahui bahwasanya sesungguhnya itu bahasa lain dari Rijal. Nah, Rizal dalam pembahasan ya itu kata-kata Rizal itu enggak ada. Ya. Kalau Burzul malah ada. Ya, Burzul. Wadduham. Laisa isabatin. Ya. Nah. Kalau maksud dari ini juga enggak ada. Rozala itu enggak ada, Mas. Enggak tahu, mungkin antum perlu ini, perlu ke pengadilan agama. Ganti. Enggak apa-apa. Taqulu in tansara al-muslimuna wa nasru wa nasrallahu al-muslimina wa marartu bil-muslimina Takulu, engkau katakan. Ya. Jadi di situ kaitannya dengan apa, Mas? Kaitannya dengan ketika antum lihat intansarul muslimuna. Kaum muslimin intansara. Menjadi apa, Mas? Intansara apa? Artinya intansara apa? Ada itu di surat Muhammad, Mas. Apa, Mas? Di surat Muhammad, Mas. Surat Muhammad ayat 4. Iya. Jadi walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd. Di mana ya disebutkan di situ ya jadi walau yasha Allah, kalau Allah menghendaki niscaya Allah akan lantasara minhum, akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. Ya. Walakin liyabluwakum liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Ya, demikian Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Nah, sehingga di penjelasan lainnya tentang intasara ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 227 إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Kecuali orang-orang penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. بَعْدَ مَا ظُلِمُوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi mendapat kemenangan. Antasaru min ba'di ma zulimu. Mendapat kemenangan setelah menderita kezaliman. Ini contoh. Wa nasrullahu muslimina. Dan Allah menolong muslimina. Jadi kalau misalnya apa, Mas? Jamak muslimuna muslimina wa marartu bil muslimina, dan aku melewati orang-orang muslim, jamak, Mas. Jadi ini jamak, ini jamak, ini jamak. Paham sampai sini? Walau qala qail, kalau ada yang berkata intansaral muslimina, kalau ada yang berkata intansara, mendapatkan kemenangan muslimina, lam yajus, maka tidak dibolehkan. Kenapa, Mas? Walau qala nasrullahu al-muslimuna, atau ya, seandainya ada orang mengatakan nasrullahu al-muslimuna, Allah menolong muslimun, lam yajuz aidan, tidak boleh juga. Kenapa di sini intasara al-muslimina, muslimina menjadi apa? Hah? Ini harusnya muslimuna. Kok menjadi muslimina? Salah. Kemudian juga Nasrullah muslimuna. Allah menolong. Tidak mungkin muslimuna, tapi muslimina. Walihada yajibu an nadba'a hadhil qawaid allati dzakaraha al-mu'allif. Karena itu kita wajib untuk mengikuti kaidah ini. Apa yang telah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Liyakuna kalamuna mutabiqan lil lughatil arabiyyah. Agar perkataan kita itu berkesesuaian dengan bahasa Arab. Bukan Indonesia diarabkan, tapi benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Paham ya? Dan naktabi bihadal kudrah. InsyaAllah kita lanjutkan esok hari. Atau esok malam insyaAllah. Bukan esok hari. Naktabi bihadal kudrah mas. Allahumma sallam wa sallam wa sallam wa bihamdika asyadu ala lanta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.